Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang salat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sarah Kaifiyati Salatin Nabi di samati Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimallahu ta'ala, karya Sa'ad Ibn Syayyim Al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Selanjutnya qala syarih hafizallahu ta'ala fi kaifiyatil wudu parakab itu fi kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu Nabi. Allah taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila salati, jika kalian berdiri untuk mengerjakan salat, maka berwudulah kalian dengan bentuk basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian junub dan mau salat, fattaharu, maka mandilah. Qala katsiruna minas salafi, maka banyak ulama terdahulu mengatakan bahasa idza kuntum ila salati, maknanya jika kalian mau berdiri mengerjakan salat sedangkan kalian dalam keadaan hadas. Wa qala akharun, dan yang lainnya mengatakan jika kalian bangun dari tidur dan mau sholat. Dan tentu tidur itu membatalkan wudu. Sehingga penjelasan yang kedua itu semakna dengan penjelasan yang pertama. Waqilahuma qaribun, oleh karena itu dikomentari dua tafsiran ini berdekatan maknanya. Waqala akharun, sedangkan yang lainnya mengatakan bahkan maknanya lebih luas dari hal itu. Fal ayatu, karena ayat amiratun, memerintahkan untuk berwudu indal qiyam, ketika berdiri hendak mengerjakan salat. Namun wudu ini untuk orang yang dalam keadaan hadas ala sabilil ijab, hukumnya wajib. Sedangkan orang yang masih dalam keadaan taharah, maka perintah berwudu ini adalah statusnya adalah anjuran dan anjuran. Waqatqir, dan ada yang menjelaskan bahasanya perintah untuk berwudu untuk setiap kali hendak mengerjakan salat yang wajib itu hukumnya wajib di awal Islam, kemudian dihapus. Kemudian kutipan perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala di tempat yang lain, beliau mengatakan wudu adalah syarat sahnya salat. La budda minhu, tidak boleh tidak orang yang mau salat harus berwudu. Dasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Hakadha, demikalah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman di surat Al-Ma'idah. Dan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Latuqbalu salatun bighairi tahurin. Salat itu tidak diterima jika tanpa berwudu. Dan beliau alaih salatu wasallam menyampaikan, Latuqbalu salatu ahadikum, salat kalian itu tidak diterima jika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka tidak boleh tidak harus berwudu ketika hendak sholat. Wal wudu awalan bil istinja, dan wudu itu diawali dengan istinja, dengan cebok. Jika seorang itu qad atal ghaita, dia telah mendatangi tempat buang air untuk berak atau untuk kencing, maka dia istinja dengan air setelah kencingnya atau setelah beraknya. Boleh juga dia yastajmir, dia istijmar, yaitu cebok dengan non air. Di antaranya adalah billabin, menggunakan batu bata. Di catatan kaki didefinisikan dengan tin aliyabis, lumpur yang kering, maksudnya batu bata. Atau bil hijarah, atau dengan menggunakan batu, atau dengan manadil, dengan menggunakan tisu, namun tidak semua tisu bisa digunakan untuk istitmar. Beliau syaratkan khasyinah, harus tisu yang kasar. Harus tisu yang kasar. Maka tisu yang lembut, tisu wajah, itu tidak sah digunakan untuk istitmar. Apalagi tisu basah, maka itu tidak sah digunakan untuk istitmar. Harus khasyinah, harus tisu toilet yang kasar. Harus tisu toilet yang kasar. At-tahira, dan dia adalah tisu yang bersih, yang tidak najis. Digunakan untuk istitmar, makharaja minhu, apa yang keluar darinya, dari jalan depan dan jalan belakang. Dan istitmar minimal 3 kali. Jika dengan batu, maka 3 kali adalah 3 usapan. Idealnya 3 batu, namun jika batunya besar, itu bisa pakai 3 sisi. Atau lebih dari 3 kali jika diperlukan, sehingga bisa membersihkan al-mahal, tempat keluarnya najis, yaitu dubur ataupun kubul dari laki-laki ataupun perempuan. Maka istitmar itu hanya digunakan manakala najis tersebut hanya di situ saja, di tempat keluarnya najis. Di tempat keluarnya najis. Oleh karena itu, jika mencret, maka tidak boleh istijmar. Tidak boleh istijmar. Harus istinja. Harus istinja. Tidak boleh istijmar. Karena istijmar itu hanya untuk fungsinya membersihkan al-mahal, tempat keluarnya. Adapun yang menyebar ke kiri kanannya, maka tidak bisa dan tidak sah dibersihkan dengan istijmar, dibersihkan dengan tisu, tidak bisa, tidak sah. Harus dengan air. Harus dengan air. Istijmar itu hanya untuk yungkil mahal, membersihkan tempatnya saja. Itu tempat keluarnya berak, ya tempat situnya saja. Ini cuma sebelah situnya saja. Nanti kalau mencret sehingga ada yang ke kiri, ke kanan, nah itu semua harus air. Ini, itu semua harus air. Maka kalau orang mencret, bayi mencret, itu tidak boleh istijmar. Harus istinja. Dan istitmar itu tidak boleh pakai tisu halus. Harus tisu kasar. Harus tisu kering. Dan tidak boleh tisu basah. Harus tisu kering. Tidak boleh tisu basah. Banyak ibu-ibu yang istitmar untuk bayinya dengan menggunakan tisu basah. Dan ini istitmar yang tidak sah. Ini istitmar yang tidak sah. Dan syarat bahasanya benda untuk istitmar itu kering, itu ketentuan dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Ini 2 madhab ini sama. Ini istitmar harus tisunya tisu kering. Tidak boleh tisu basah. Ya, sebagaimana di Akhsar Mukhtasarat di fikih Hambali disampaikan, la yasu istitmarun, istitmar tidaklah sah illa kecuali bitahirin, alat untuk istitmar itu benda yang suci, bukan najis, mubahin, benda yang mubah, bukan hasil curian, ini atau hasil jarah, menjarah, yabisin, bendanya harus benda kering, tidak tisu-tisu kering, bahkan tisu kering yang kasar. Tidak boleh tisu basah. Munqin, yang membersihkan, bukan benda yang mengkilap, misalnya kaca atau semacam itu. Namun harus benda yang mungkin, yang membersihkan. Ya, jika empat ini tidak terpenuhi, maka istitmar tidak sah. Ya, maka statusnya belum istitmar. Dan istitmar itu hanya yungkil mahal, membersihkan tempat keluarnya. Oleh karena itu mencret tidak boleh, tidak bisa istitmar. Mau tidak mau harus pakai air. Karena seandainya mau istitmar itu cuma mahalnya saja. Ya, padahal orang mencret ada kiri kanannya kena. Kiri kanannya harus pakai air. Ini tidak bisa pakai istitmar. Ad-dubur wal kubul minar rajuli wal mar'ah, dari laki-laki dan perempuan. Sehingga membersihkan dua kemaluan dari bekas berak dan kencing. Wal ma afdal, namun istinja dengan air itu lebih utama, lebih baik daripada istitmar. Dan jika seorang itu menggabungkan dua-duanya, istitmar kemudian istinja dengan air, maka itu lebih sempurna dan lebih sempurna. Maka istinja itu syarat untuk sahnya wudu. Syarat sahnya wudu untuk orang yang baru saja buang air. Nah, karena itu istinja dulu, summa yatawaddau. Kemudian berwudu dengan wudu syar'i. Yang dimulai dengan berwudu dengan tasmiyah. Mengucapkan bismillah dengan mengucapkan bismillah di awal wudu. Hadza wal mashru', inilah yang dituntunkan. Dan mengucapkan bismillah ini wajib menurut sejumlah ahli ilmi, sejumlah ulama. Catatan kaki wawal masyhur min madhabil Hanabilah. Inilah pendapat yang terkenal dalam mazhab Hambali. Rasanya bismillah ketika wudu hukumnya wajib. Itu mengucapkan bismillah di awal wudu, kemudian membasuh dua telapak tangan tiga kali. Inilah yang afdal. Inilah yang terbaik. Kemudian kumur-kumur dan istingsak tiga kali dengan tiga kali cawuan air. Kemudian membasuh wajah tiga kali. Dan definisi wajah, min mana bitis syari, dari tempat tumbuhnya rambut dalam kondisi normal. Tidak dalam kondisi sudah botak. Normal dulu ketika belum botak. Ini. Min fauq, dari atas ila dhiken, sampai dagu. Asfal, ya, itu untuk bawahnya. Sedangkan ardan, lebarnya, lebar wajah adalah ila furu'il udhunain, dari telinga, dari ujung telinga ke ujung telinga. Hakadha, demikian membasuh wajah. Kemudian membasuh dua tangan dari ujung jari sampai siku. Tidak boleh dari pergelangan. Ya, dengan alasan mentang-mentang tadi kan sudah dibasuh telapak tangannya. Ya, berarti kemudian efisien, ya langsung saja. Ya. Ya, tidak boleh. Karena tadi adalah membasuh telapak tangannya hukumnya sunnah. Sedangkan ini rukun. Ya, rukunnya harus dari ujung jari. Tidak boleh kemudian karena tadi sudah basuh telapak tangan di awal, kemudian dari pergelangan tangan sampai siku. Namun harus min atrafil asabi, dari ujung jari sampai siku. Dan siku adalah persendian. Persendirian sendi antara hasta dengan adad, dengan lengan atas. Dan siku itu kena basuhan. Yang dibasuh sebelah kanan kemudian kiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Setelah itu mengusap kepala dan dua telinga, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian setelah itu membasuh kaki kanan tiga kali bersama mata kaki, artinya mata kaki basah. Kata-kata ma'a menunjukkan mata kaki basah. Thumma yusra, kemudian kiri tiga kali ma'a bersama dua mata kaki. Hatta yasra, sehingga mulai sedikit fisak, betis, namun sedikit saja. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahasanya mata kaki itu basah. Maka yasra fisak, nambah sedikit betis. Fal ga'bani, kenapa? Karena dua mata kaki ini kena basuhan. Sunnah ada yang dituntunkan tiga-tiga dalam kumur-kumur, istingsak, membasuh wajah, tangan dan kaki. Adapun kepala maka cukup sekali usapan bersama dua telinga. Hadiah sunnah, inilah yang sesuai dengan sunnah. Dan wa ilam yarsil wajahu, jika dia tidak membasuh wajahnya kecuali sekali, maka adalah dia ratakan wajah dengan air. Dan dia ratakan dua telapak tangannya dengan air sekali-sekali. Demikian juga dua kakinya, dia ratakan keduanya dengan air sekali-sekali atau dua kali, itu mencukupi. Akan tapi yang afdal adalah tiga kali, karena valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berwudu sekali-sekali, pernah juga dua kali, pernah juga tiga kali. Wathabata dan valid juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berwudu di sebagiannya tiga kali, dan di sebagiannya dua kali. Pernah satu ketika Nabi berwudu, tangannya dua kali, wajah kemudian kaki tiga kali. Fal amru wasi'un, maka ini longgar dan lapang, bihamdillah. Maka beliau sampaikan bahasanya kepala itu cukup sekali, dan beliau nilai inilah yang tepat. Dan ini berbeda dengan madzhab Syafi'i yang menganjurkan kepala juga tetap tiga kali. Dan pendapat yang menganjurkan kepala tiga kali juga dipilih oleh Al-Albani karena beliau mensahihkan hadis tentang masalah ini. Ada pun ulama yang mengatakan bahasanya kepala itu cukup sekali, maka beliau berpendapat bahasanya hadis yang mengatakan kepala itu diusap tiga kali, tambahan tiga kali di situ adalah sadz, dan sadz adalah hadis yang dhaif. Dan wajib, dan yang wajib adalah membasuh setiap anggota wudhu sekali, yang itu telah diratakan dengan air. Ini diratakan pada wajahnya dengan air bersama kumur-kumur dan istingsak. Dia ratakan tangan kanannya dengan air sehingga dia basuh siku. Demikian juga tangan kiri dia ratakan dengan air. Wahakata, demikian juga dia usap kepalanya dan dua telinganya, dan dia ratakan kepalanya bilma dengan air. Dia ratakan kepalanya bilma dengan usapan. Tumma rijlani, kemudian dua kaki dia basuh al-yumna, kaki kanan sekali dia ratakan dengan air, yang kaki kiri juga demikian sekali dengan air bersama dua mata kaki. Ini hadha huwal wajib, inilah wajib yang minimalis. Wa in karara, jika dia ulangi sehingga dua kali lebih baik, jika diulang sampai tiga kali itu yang lebih baik. Dengan ini yantahi, maka dia telah selesai dari berwudu. Kemudian mengucapkan setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hakata, demikian yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Dan sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu dan sempurna dalam berwudu, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kemudian Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan, dan riwayat Tirmidzi kata Sa'im bin Bas sanadnya hasan. Setelah syahadat mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Fahada yuqalu, maka ini diucapkan setelah selesai berwudu. Yaqulu rajulu wa taqulul mar'atu, diucapkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan di luar kamar mandi, jika dia berwudu di dalam kamar mandi. Wa bihadza, dengan ini diketahilah bagaimanakah wudu yang syar'i, dan wudu itu adalah kuncinya salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci salat adalah berwudu, kemudian yang mengharamkannya atau pembukanya adalah takbir, dan penghalalnya yaitu penutupnya adalah ucapan salam. Ya, perlu diketahui bahasanya Allah maja'alni tambahan, Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, itu tambahan yang diperselisihkan ulama statusnya. Ini antara hasan ataukah da'if. Di sini kita jumpai Syaikh Ibnu Baz menilai sanadnya hasan, demikian juga Al-Albani, dan sebelumnya adalah penulis Tuhfatul Ahwadi pensyarah Sunan Tirmidzi. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh At-Tirmidzi sendiri. Ya, maka apakah dianjurkan Allah maja'al minat tawabin wa ja'al minal mutatahirin, apakah dianjurkan ataukah tidak, kembali kepada pendapat mana yang dipilih oleh seseorang dan yang dimantapi oleh seseorang, antara ulama yang menilainya dhaif ataukah yang menilainya hasan. Kalau kemudian memilih yang dhaif, maka tentu tidak dianjurkan. Manakala memilih pendapat yang mengatakan derajatnya hasan, maka tentu dianjurkan untuk menambah dengan Allah maja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kemudian dari Aus ibn Aus al-Thaqafi, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, fastawqafa thalathan. Istawqafa maknanya ghusala, membasuh di thalathan tiga kali, ghusala kafaihi. Istawqafa artinya ghusala kaf, membasuh dua telapak tangannya thalathan sebanyak tiga kali. Kemudian dari Utsman ibn Affan, beliau mengatakan beliau da'a atau annahu da'a, bahasanya Utsman meminta bi'na'in wadah berisi air. Lantas Utsman menuangkan pada dua telapak tangannya tiga kali. Kemudian dia basuh dua telapak tangannya. Thumma adkhala yaminahu. Kemudian beliau masukkan tangannya ke wadah tersebut. Dia masukkan tangannya ke wadah berisi air, kemudian beliau berkumur-kumur dan istingsar. Thumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali dan tangannya sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh dua kakinya tiga kali sampai mata kaki. Thumma qal, kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu semisal wuduku ini. Setelah itu Nabi mengatakan, siapa berwudu semisal wuduku ini, kemudian dia salat dua rakaat dan dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri, artinya dia khusyuk dan tidak jalan-jalan kemana-mana hatinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Syaukani mengatakan, fa'afraha ala kafaihi. Maka Utsman menuangkan dua telapak tangan sebanyak tiga kali. Hadza dalil, ini dalil bahasanya membasuh dua telapak tangan di awal wudu hukumnya dianjurkan. Nawawi mengatakan, wa kadzalik. Dan itu adalah seperti itu, yaitu dianjurkan membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali, dan ini adalah ittifaq ulama, dengan sepakat ulama. Kemudian ucapan yang ada di hadis famat madha, berkumur-kumur. Apa definisi kumur-kumur? Ayat ja'ala al-ma' fi fihi. Dia jadikan air di mulutnya, kemudian dia putar-putar di dalam mulutnya, thumma yamuju, kemudian dia keluarkan. Ya, maka kalau pakai definisi ini, maka untuk kumur-kumur yang sah harus diputar-putar. Ya, kalau tidak diputar-putar, dimasukkan kemudian dikeluarkan, maka tidak sah. Ya, dan pakai definisi ini, gimana kalau dalam kondisi tidak puasa, habis diputar-putar kemudian malah ditelan. Ya, habis diputar-putar dan ditelan, maka kalau pakai definisi ini berarti tidak memenuhi ketentuan berkumur-kumur. Namun kalau Syafi'iyah tidak mensyaratkan harus dikeluarkan. Tidak mensyaratkan harus dikeluarkan. Boleh saja dan sah kumur-kumur, tentu dalam kondisi tidak puasa ya. Kemudian dimasukkan, kemudian diputar-putar, kemudian ditelan. Karena dia berwudu pakai air aqua atau sejenis itu. Atau dia berwudu pakai air zam-zam misalnya. Ketika dia di Masjidil Haram. Maka dia kocok-kocok kemudian dia telan. Maka itu kumur-kumur yang sah. Inda Syafi'iyah. Kalau Nawawi mengatakan wa aqallu hada minimal kumur-kumur adalah meletakkan air di dalam mulut dan tidak disyaratkan harus diputar-putar dalam mulut alal masyhur. Menurut pendapat yang masyhur, masyhur dalam istilah fikih madhab itu kurang lebih bimakna rajih. Karena ada kemudian tarjih dengan istihar. Dikuatkannya satu pendapat karena itulah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Yaitu dalam ulama mazhab tersebut. Kemudian wa'ing dal jumhur dan menurut jumhur ulama dan itu adalah pendapat sejumlah ashabus syafi'i, sejumlah syafi'iyah dan yang lain bahasa memutar-mutar air di dalam mulut adalah syarat. Syarat sahnya kumur-kumur. Wal mu'awwal dan yang menjadi tolak ukur dalam semacam ini adalah mengacu pada konsep dan pengertian kumur-kumur dalam bahasa Arab. Wa ala dalika dan berdasarkan pengetahuan tentang apa pengertian berkumur-kumur dalam bahasa Arab, tanbani, maka derivatnya adalah kita mengetahui manakah pendapat yang benar. Gimana kalau kembali ke bahasa Arab? Walladhi fil qamus, di kitab al-qamus al-muhit, dan yang lain disampaikan bahasanya definisi kumur-kumur adalah tahrikul ma'i fil fami. Telah menggerak-gerakkan dan memutar-mutar air di dalam mulut. Berarti menurut tinjauan bahasa harus diputar-putar. Harus dikocok-kocok di dalam mulut itu untuk disebut berkumur-kumur. Kemudian wastangthara dalam riwayat Bukhari istansyaqa. Dan istingthar a'ammu lebih luas daripada kata-kata istingsak. Qalahu demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. An-Nawawi mengatakan jumhur ulama bahasa dan ulama fikih serta ahli hadis mengatakan istingsak adalah mengeluarkan air dari hidung setelah istingsak. Ibnu al-A'rabi al-Maliki dan Ibnu Qutaybah mengatakan istingsar itu sama dengan istingsak. Kalau ahlu lughah maka ada perselisihan. Apa itu istingsar? Jumhur ahlu lughah wa jumhurul fuqaha wal muhaddithun atau jumhurul ahlu lughah kemudian wal fuqaha'u wal muhaddithun yang namanya istingsar itu adalah mengeluarkan air setelah istingsak. Dan Ibnu al-A'rabi menyelisihi jumhur atau menyelisihi fuqaha dan atau jumhur ahli lughah. Kalau ahli lughah para ulama bahasa mengatakan bahasanya istingsar diambil kata-kata nasrah yang artinya adalah pangkal hidung atau ujung hidung. Waqala al-Khathabi al-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan an-nathru artinya hidung. Wal masyhur namun pendapat yang lebih kuat bahasanya an-nathratu itu adalah ujung hidung. Al-Azhari seorang ulama pakar bahasa Arab mengatakan Salamah meriatkan dari Al-Fara beliau pakar bahasa annahu yuqal nathara ar-rajulu wa antathara wastangthara. Artinya dia menggerakkan pangkal hidungnya fit toharah dalam toharah. Intah sekian kutipan. Dalam Qamus Al-Muhit dikatakan istangsara maknanya istangsyaqa al-ma'a. Thumma stakhadha dhalika binafsil anfi. Istingsak air kemudian yaitu memasukkan air, kemudian dikeluarkan bi nafasil anfi, dengan napasnya hidung. Ka ingtathara, istangthara itu seperti istangthara. Waqala fil istingsak, sedangkan kata Al-Qamus Al-Muhit tentang istingsak, artinya adalah adkhalahu istangsaqal ma'a, artinya adkhalahu fi anfihi, dia masukkan air dalam hidungnya. Dan jika telah jelas bagi Anda pengertian berkumur-kumur dan istingsar serta istingsak dalam bahasa Arab, ketahuilah annahu qad ikhtulifa fil wujubi wa adamihi, diperselisihkan tentang wajib dan tidaknya berkumur-kumur dan istingsak. Pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya atau Rahawai, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, Abu Thawr dan Abu Syar ini muridnya Al-Imam Syafi'i di Baghdad, Ibn Mungdir, berpendapat wajibnya berkumur-kumur istingsak dan istingsar. Wabihi, dan ini jadi pendapat Ibn Abi Layla dan Hamad ibn Sulaiman. Dalam Syarah Muslim karya Nawawi, dia sampaikan bahasanya pendapat Abu Thawr, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Dawud Al-Zahiri, dan Abu Bakar ibn Mungdir, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, bahasanya istingsak itu wajib pada saat mandi junub, mandi besar, dan berwudu. Ini istingsak wajib, sedangkan kumur-kumur hukumnya sunnah, fihima pada mandi dan pada wudu. Wa ma nukila dan minal ijma'i, dan kutipan ijma' tentang tidak wajibnya istingsar, itu terbantahkan dengan hal ini. Dan mereka berdalil wajibnya dengan sejumlah dalil, diantaranya adalah bahwasanya annahu min tamamil ghuslil wajhi, bahasanya itu adalah bagian dari kesempurnaan membasuh wajah. Sehingga perintah untuk membasuh wajah adalah perintah untuk istingsak. Ditambah hadis Abu Hurairah yang merupakan hadis yang muttafaqun alaih, idza tawaddaa ahadukum, jika salah satu kalian berwudu, maka hendaklah dia jadikan fi anfihi, hendaklah dia jadikan pada hidungnya air, kemudian hendaklah dia istingsar. Ditambah hadis Salamah ibn Qais yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i dengan redaksi, jika Anda berwudu maka hendaklah Anda istingsar. Demikian juga hadis yang diriatkan Ahmad, Syafi'i, kemudian Ibnu Jarud dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Baihaqi dan Ahlu Sunan yang empat dari Laqit Ibn Sabirah dalam hadis yang panjang. Nabi katakan wabaligh fil istingsak, dan hendaklah engkau sungguh-sungguh dalam istingsak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Dalam satu riwayat dari hadis ini, jika engkau berwudu maka hendaklah engkau berkumur-kumur. Ya akhojaha, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan sanad riwayat ini sahih. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar membantah di kitabnya At-Talkhis Al-Habir ma'a'allabihi ilah yang disematkan dan dilekatkan pada hadis Laqit. Ada yang mendhaifkan hadis Laqit bin Sabirah dengan mengatakan bahasanya tidaklah meriwayatkan dari Asim ibn Laqit ibn Sabirah kecuali Ismail bin Kasir. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan laisa bisyai, ini tidak masalah. Karena rawa anhu ghairuhu, karena ada juga rawi yang lain yang meriwayatkan dari Asim ibn Laqit ibn Sabirah. Ditambah hadis ini dinasai oleh At-Tirmidzi, Baghawi dan Ibn Qattan. Nawawi mengatakan bahwa hadisun sahihun, yang adalah hadis yang sahih, diriatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi serta selain keduanya dengan sanad yang sahih. Intaha, sekian kutipan. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum berkumur-kumur dan istingsak, antara wajib dan tidak. Di antara yang jadi bahan perselisihan adalah tentang makna itakumtum ila salati farsilu wujuhakum, basolah wajah kalian. Maka ulama yang tidak mewajibkan berkumur-kumur dan istingsak semisal Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud dengan basolah wajah kalian warsilu zahira wajhikum, basuhlah bagian luar dari wajahmu. Maka yang diperintahkan adalah mengusap bagian luar wajah. Namun, dan ini yang jadi perselisihan. Apakah mulut itu zahirul wajahi ataukah bukan? Apakah mulut itu zahirul wajahi ataukah bukan? Demikian juga apakah kemudian hidung itu, bagian dalam hidung itu zahirul wajahi ataukah bukan? Syafi'iyah mengatakan bukan. Syafi'iyah mengatakan bukan. Hanabilah yang mewajibkan berkumur-kumur dan istiqsa mengatakan dah itu zahirul wajahi. Itu zahirul wajahi. Kemudian dan masing-masing membawakan alasan. Masing-masing membawakan alasan untuk mengatakan ini zahirul wajahi, bagian luar wajah, atau ini bukan bagian luar wajah. Ya, sedangkan kemudian tentang hadis-hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk berkumur-kumur atau istingsak, maka diperselisihkan dalam pengertian adakah sharifnya yang membelokkan dari perintah wajib kepada anjuran. Maka yang mengatakan wajib mengatakan tidak ada sharifnya. Syafi'iyah yang mengatakan tidak wajib mengatakan ada sharifnya. Ada yang membelokkannya, yaitu hadis tawadda'u kama amarallah. Tawadda'u kama amarallah. Berwudulah kalian sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan ini dimaksud dengan sebagaimana yang Allah perintahkan, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan tidak ada di sana kumur-kumur dan istingsak. Sehingga semua hadis-hadis yang lain, semua hadis-hadis tentang wajib ini dan itu dalam berwudu, semuanya dibawa oleh Syafi'iyah dimaknai dengan pakai hadis berwudulah kalian sebagaimana Allah perintahkan. Sehingga perintah tersebut belok jadi perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Ala kulli hal, menimbang ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, maka sikap seorang muslim hendaknya hati-hati kemudian waspada dan berupaya untuk selalu melakukannya sehingga dia aman dari perselisihan ulama tentang keabsahan dan status wudunya. Maka itu dua perkara penting tentang berkenaan dengan hukum berkumur-kumur dan istingsak. Itu ada permasalahan apa definisi zahirul wajahi dan apakah mulut itu zahirul wajahi ataukah bukan? Kemudian bagian dalam hidung itu zahirul wajahi ataukah bukan? Kemudian permasalahan yang kedua, hadis-hadis yang menunjukkan diperintahkannya kumur-kumur dan perintahkannya istingsak, apakah ada indikator yang membelokkannya dari wajib kepada sunnah ataukah tidak ada indikator? Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahasanya, perselisihan dalam masalah ini bukan hanya dalam wudu, namun juga dalam masalah mandi. Maka ketika seorang itu mandi junub, maka ingat, perhatikan kumur-kumur dan istingsak. Perhatikan kumur-kumur dan istingsak. Jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Supaya tidak diperselisihkan ulama keabsahan mandinya. Kalau dia cuma guyur-guyur begitu saja, ternyata tidak kumur-kumur, maka menurut sebagian ulama mandinya belum sah. Mandinya belum sah karena ada bagian yang wajib dalam mandi junub yang belum dia kerjakan. Nah, kemudian selanjutnya al-fasl ats-tsalits, fasal yang ketiga. Tentang menghadap kiblat, niat dan mengambil sutrah. Qala al-musannif rahimallahu taala, kemudian orang yang tidak salat menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah, di mana saja dia berada dan dia menghadap dengan semua badannya dan dia niatkan dengan hatinya untuk mengerjakan salat yang ingin dia kerjakan, baik itu salat yang fardu ataukah salat yang sunnah. Dan dia tidak perlu mengucapkan niat dengan lisannya. Karena mengucapkan niat dengan lisan tidak dituntunkan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan niat. Demikian pula para sahabatnya. Dadah dia pasang untuknya sutrah yang dia salat menghadapnya. Jika dia adalah imam atau orang yang salat sendirian. Dan menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Kecuali dalam sejumlah kasus yang dikecualikan. Yang telah diketahui dan telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Penjelasannya, poin pertama dari kutipan di atas, paragraf di atas, yaitu menghadap kiblat. Dan kiblat adalah Ka'bah, di mana saja seorang itu berada dengan seluruh badannya. Maka menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya salat yang fardu. Dan ini adalah syarat ma'al kudrah, ketika punya kemampuan untuk menghadap kiblat. Artinya jika tidak ada kemampuan, ya, jika tidak ada kemampuan, maka ini bukan syarat. Demikian juga syartu sihati salatil mafrudah. Maka kalau salat itu bukan salat yang fardu, tepatnya adalah salat sunnah saat di kendaraan. Saat di kendaraan, maka tidak wajib menghadap kiblat. Maka beliau katakan syarat sah salat fardu. Karena kalau salat sunnah ada pengecualiannya. Dan ma'al kudrah ketika mampu. Kecuali yang dikecualikan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qad narata qalba wajhika. Perlu diketahui bahasanya qad ketika masuk fi'il mudhari, maka umumnya tidak mengandung makna pasti. Maknanya bukan sungguh. Namun maknanya terkadang. Namun ini adalah kaidah aghlabiyah. Karena terkadang qad masuk fi'il mudhari' dan maknanya litahqiq. Contohnya ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika. Sungguh kami melihat. Maknanya litahqiq. Qadnya maknanya sungguh. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu menengadah ke arah atas. Maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Dan Ka'bah itu disebut kiblat karena manusia menghadapnya dengan wajahnya. Wa ya'ummu, amma ya'ummu artinya bermaksud. Sama dengan yaqsudun. Dan manusia bermaksud pergi ke sana atau menghadap ke sana. Wahuwa dan menghadap kiblat adalah syarat sah salat berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma. Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i, beliau mazhabnya Syafi'i. Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i di sahihnya mengatakan bab penyebutan dalil bahasanya yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah, bukan semua bagian Masjidil Haram. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak dengan firman-Nya fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka yang dimaksud dengan Masjidil Haram di situ Ka'bah. Maka yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah Al-Ka'bah. Maka jika dia menghadap di dalamnya, maka ketika dia berada di dalam masjid, dia tidak menghadap ke arah Ka'bah. Namun kan saya menghadap masjid, malah dia membelakangi Ka'bah, maka solatnya tidak sah. Karena kalau dia berdalil dengan fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sampaikan bahasa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah Al-Ka'bah. Lalu kenapa disebut dengan Masjidil Haram padahal maksudnya Ka'bah? Li'anna al-Ka'bah fil Masjidil Haram. Karena Ka'bah itu adanya di Masjidil Haram, tidak di masjid yang lainnya. Wa inna ma amara, dan yang diperintahkan oleh Nabi kepada kaum muslimin, dan yang Allah perintahkan pada Nabi dan kaum muslimin adalah untuk sholat menghadap Ka'bah. Bukan semata-mata asal Masjidil Haram. It ismul masjid, karena nama masjid, sebutan masjid itu berlaku pada semua tempat yang dipakai untuk sujud. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, Nah singkatan dari akhbarona. Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan akhbarona Muhammad ibn Yahya. Qal na akhbarona. Kalau hadatsana singkatannya tha sama nun. sebagaimana kemarin kita baca. Kalau na begitu saja, itu maknanya akhbarona. Na akhbarona Abdul Razak. Qal. Ya, meskipun tidak ada kata-kata qal, adab membaca sanad itu pakai qal. Pakai qala. Tapi qalanya itu telah menjadi kebiasaan para ulama hadis, tidak ditulis. Namun tetap dibaca. Tidak ditulis, namun tetap dibaca. Sehingga kita katakan, qala Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Yahya, qal, akhbarana Abdul Razak, qal, akhbarana Ibnu Juraij, an ata. Ata mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, akhbarani Usama ibn Zaid. Pastinya Nabi SAW, tatkala masuk ke dalam Ka'bah, maka beliau berdoa di semua penjuru Ka'bah. Dan tidaklah salat di dalam Ka'bah sampai beliau keluar. Falamma kharaja, maka tatkala beliau hendak keluar, maka beliau salat dua rakaat fi qibalil Ka'bati, menghadap Ka'bah. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, hadhil qiblah, inilah qiblah. Maka ini dalil bahasanya yang dimaksud dengan al-masjidil haram adalah Ka'bah. Karena yang dimaksud menghadap masjidil haram artinya menghadap qiblah. Dan Nabi jelaskan bahasa yang kiblat itu ini, yaitu Ka'bah, bukan yang lainnya. Dalam hadis Al-Bara' ibn Azib, summa sarafana nahwal Ka'bati. Kemudian Nabi hadapkan kami ke arah Ka'bah. Waqal Israel an Abi Ishaq an Al-Bara' summa wajjaha ilal Ka'bati. Kemudian Nabi menghadap ke arah Ka'bah. Wakana dan Nabi ingin menghadap ke arah Ka'bah. Dalam hadis yang sabit yang valid dari Anas, ala innal kiblata qad huwilat ilal Ka'bati. Ingatlah bahasanya kiblat telah dipindah ke arah Ka'bah. Wahakadha, demikian pula disampaikan oleh Uthman ibn Sa'ad al-Katib dari Anas. Idh sarafa tasurifa ilal Ka'bah. Bahasanya Nabi telah dibelokkan, itu diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya, maka ini intah sekian kutipan dari Ibnu Khuzaimah. Ini alasan yang menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Tidak semua bagian dari Masjidil Haram. Ya, maka di sini kita lihat bahasanya untuk memahami ayat, ya, kita perlu pada hadis. Kalau orang itu memahami ayat tanpa hadis, maka dia akan mengatakan yang penting menghadap Masjidil Haram. Konsekuensinya kalau orang berarti kalau dia berada di dalam masjid, nah, ya salatnya bebas arahnya. Atau ketika orang itu berada di pelataran dan halaman masjid, Anda harus arah ke arah Ka'bah. Yang penting ada mana gitu, ada pintu sebelah sana, ya, meskipun tidak arah Ka'bah. Namun tidak demikian, karena yang dimaksud dengan Masjidil Haram di ayat adalah Ka'bah. Ibnu Hajar mengatakan terdapat ijma bolehnya sholat menghadap ke arah manapun dari Ka'bah. Maka asal orang itu menghadap Ka'bah, ditarik dia ketika dia berada di pelataran Ka'bah. Ditarik kemudian dari posisi dia berdiri. Yang penting itu ditarik lurus, maka kemudian rempet Ka'bah, maka dia telah salat menghadap Ka'bah. Kemudian disyaratkan untuk mengerjakan salat antakuna hendaklah ke arah kiblat. Dan itu adalah Ka'bah al-Musyarafah. Jika dia berada di hadar, berada di daerah perkampungan, bukan di tengah hutan atau tengah padang pasir, dan ada di dekatnya orang yang mengkabarkannya tentang arah kiblat, maka wajib baginya bertanya tentang arah kiblat. Tidak boleh dia sholat dengan istihadnya, dengan kira-kira. Padahal ada di dekatnya orang yang bisa mengkabarkan kepadanya manakah kiblat. Maka jika dia nekat sholat ila ghairi jatil kiblati, ke arah yang bukan kiblat, dan dia di tengah perkampungan, dia ternyata sholatnya tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena tidak mau tanya. wajaba alaihil i'adatu, maka sholat tersebut wajib dia ulangi. Adapun jika dia safar, berada di tengah padang pasir, di tengah hutan, fa innahu yajtahidu, maka di sini dia kemudian mengkira-kirakan untuk mengetahui arah Ka'bah. Jika ternyata setelah dia sholat, jelaslah bahasanya, ternyata dia sholat menghadap kepada bukan ke arah kiblat, maka sholatnya sah. Karena dia telah menjalankan perintah Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Syekh Ibnu Baz rahimahullah Ta'ala mengatakan, jika seorang muslim itu dalam safar atau dalam bilad, bilad itu artinya perkampungan, di biladin, di satu perkampungan, tidak mudah baginya mendapatkan orang yang memberitahukan kepadanya tentang arah kiblat. Kampung apa itu? Kampung orang kafir semua. Ya, kampung isinya orang kafir semua. Enggak ada yang tahu ke arah arah Ka'bah itu kemana. Maka kemudian dia sholat pakai kira-kira. Setelah selesai sholat, dia tahu ternyata tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Dengan syarat dia telah bersungguh-sungguh untuk mengkira-kirakan arahnya kiblat. Thumma bana, kemudian jelaslah. Ternyata dia sholat ila ghairiha, tidak menghadap kiblat. Adapun jika fi biladil muslimin, jika itu kampung orang-orang Islam, ya, kampungnya orang-orang Islam, ya, kemudian karena dia tidak mau tanya, kemudian gengsi tanya, ya, dan kira-kira paling-paling pakai hatinya, ya, barat itu sini, ya, kemudian dia sholat ke situ, ternyata menghadap utara, maka sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Taksir dia. Karena dia taksir dalam kewajibannya, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu bertanya. Li'anna fi imkanih, karena mungkin baginya untuk bertanya kepada orang yang membimbingnya ke arah, tentang arah kiblat. Sebagaimana mungkin baginya untuk mengatai kiblat dengan menggunakan masjid, cari masjid. Dari masjid, oh berarti ini ketemu masjid, masjid yang hadap mana, ya, itu berarti arah kiblatnya. Ya, maka di sini dirinci. Salat tidak menghadap kiblat, itu dirinci. Apakah dia salat di kampung kaum muslimin? Di ataukah tidak? Adakah di situ orang-orang yang bisa dia tanyai tentang di manakah arah kiblat ataukah tidak? Kalau dia salat di kampung kaum muslimin, di kampung, di perkampungan kaum muslimin, kemudian dia tidak, kemudian dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat, karena dia tidak mau bertanya, maka sholatnya tidak sah, wajib diulangi. Tapi kalau dia sholat di satu tempat, di situ tidak ada orang yang tahu arah kiblat, tahu barat timur tahu, namun kiblat yang mana, karena dia di negeri kafir, kemudian maka dia kira-kirakan, kayaknya cocoknya kiblat itu sini. Kemudian ternyata setelah itu dia tahu bahasanya itu bukan kiblat, sholatnya sah. Maka dirinci dengan dua rincian semacam ini. Waqal Sa'im Ubas rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ketika seorang mukmin itu bersungguh-sungguh untuk mencari kiblat saat dia berada di tengah-tengah padang pasir, atau di satu tempat yang tastabihu fiha al-kiblat, tidak jelas kiblat di sana, dan dia sholat dengan istihadnya, yaitu dengan kira-kiranya, setelah itu zahara dia tahu kalau dia ternyata sholat tidak menghadap kiblat, maka dia fa inna ya'malu bi istiati al-akhir idza zahara lahu annahu asah min istiati al-ahwal, maka adalah dia beramal dengan istihadnya yang kedua, kira-kira yang kedua, jika nampak baginya bahasa itulah yang lebih benar daripada istihad dan kira-kira yang pertama, dan sholatnya yang pertama itu sah. Karena dia mengerjakan salat tersebut berdasarkan ijtihad dan mencari-cari kebenaran, dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum, hina tahawalat al-qiblatu, ketika kemudian kiblat itu berpindah dari arah Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis ini utaranya kota Madinah, dipindah ke Ka'bah al-Musyarafah yang ini arahnya selatan kota Madinah. Terdapat hal yang yadullu menunjukkan ala dalika hal ini. yaitu bahasanya salat yang dulu karena salah kiblat dan karena itulah maksimal kemampuannya itu sah. Namun kemudian dia punya kewajiban untuk menghadap kiblat yang benar. Di antara hal yang menjadikan hal ini adalah masjid kiblatain. Masjid kiblatain di mana penduduk Bani Salimah di rakaat pertama salat subuh menghadap Baitul Maqdis. Karena itu istihadnya. Dan itu maksimal kemampuan mereka. Karena mereka belum tahu kalau semalam arah kiblat telah dipindah ke arah selatan, yaitu ke arah Ka'bah. Di rakaat kedua baru menghadap ke arah Ka'bah. Karena ini maksimal istihad yang telah mereka lakukan, maka yang keliru di rakaat pertama itu sah, tidak perlu diulangi. Kemudian diperbolehkan bagi musafir untuk sholat sunnah seluruhnya di atas kendaraannya meskipun tidak menghadap kiblat. Terdapat sabatat as-sunnah, terdapat hadis dalam masalah ini dari sejumlah sahabat. Di antaranya dari Amir ibn Rabi'ah. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilah di atas unta kendaraannya. Yusabbih di sini maknanya sholat sunnah. Yusabbih beliau sholat sunnah. Dari kata-kata tasbih. Dan tasbih di sini artinya sholat sunnah. Bukan sholat tasbih. Ada sebagian penerjemah yang menerjemahkan hadis ini dengan Nabi mengerjakan sholat tasbih. Padahal hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau orang itu sedikit belajar fikih tahu kalau salat tasbih itu hadisnya tidaklah riwayat Bukhari dan Muslim dan bahkan diperselisihkan apakah disyariatkan ataukah tidak. Ini bagaimanakah mungkin ini riwayat Bukhari dan Muslim dan artinya salat tasbih. Ini. Maka ini menunjukkan orang tidak boleh mengandalkan sekedar kemampuan bahasanya untuk menerjemahkan hadis. Maka dia perlu ilmu tentang konten hadis. Sehingga dia mengerti bahasa yusabih artinya sholat sunnah. Bukan sholat tasbih. Atau bukan juga diartikan bertasbih, berarti berzikir. Maka beliau bertasbih artinya kemudian dimaknai berzikirnya. Menyebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kemudian nanti bingung. Yumi'u biroksihi. Kenapa tasbih kok pakai isyarat dengan kepala segala? Ini menunjukkan bahasanya orang tidak cukup dengan kemampuan bahasanya untuk menerjemahkan hadis. Dia harus punya ilmu tentang konten apa yang dia terjemahkan. Yumi'u biroksihi, Nabi berisyarat dengan kepalanya ke arah ayiwajihin. Ayiwajihin artinya arah mana saja. Tawajjaha, Nabi menghadap. Namun Rasulullah SAW tidak melakukan demikian untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu, maka Nabi tidak sholat di atas kendaraannya. Namun Nabi turun. Nabi tidak sholat di atas untanya. Namun Nabi turun dan menghadap kiblat. Dan kemudian selanjutnya, jika seorang musafir ingin sholat sunnah di atas kendaraannya, maka disarankan, dianjurkan, tidak wajib menghadap kiblat saat dia masuk dalam sholat sunnahnya, yaitu saat takbiratul ihram. Dianjurkan namun tidak wajib. Ketika orang itu mau sholat sunnah di atas kendaraan, saat takbiratul ihram menghadap kiblat. Thumma kemudian dia menghadap ke arah mana saja yang dia inginkan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau safar dan ingin sholat sunnah, maka beliau hadapkan unta betinanya ke arah kiblat. Lantas Nabi bertakbir, kemudian Nabi sholat haitsu wajhuhu rikabuhu, di mana menghadap kendaraan beliau. Catatan kaki diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar di Bulul Maram mengatakan sanadnya hasan. Dan perlu diketahui di antara buku karya Syekh Ibnu Baz adalah hasiah beliau untuk Bulul Maram. Dia bikin catatan kaki dan terutama ini berkenaan dengan membahas sisi hadis dari hadis-hadis yang ada di Bulul Maram. Wa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di hasiah beliau untuk Bulughul Maram. Wa kama qala al muallif. Satu hadis ini sebagaimana disampaikan oleh al muallif yaitu Ibnu Hajar itu sanadnya hasan, perawinya thiqah, tidaklah mengapa dengan mereka. kemudian fikih hadis, wabidzalika yakunu hadzal hadisu, sehingga jadilah hadis ini mentakhsis hadis-hadis yang lain yang mutlak, yang isinya Nabi menghadap ke arah kendaraannya saat safar ketika sholat sunnah. Maka ada hadis-hadis tadi telah kita baca hadis siapa? Amir ibn Rabi'ah mengatakan kalau Nabi ketika sholat sunnah di atas kendaraan menghadap ke arah kendaraannya. Kemana kendaraannya menghadap? Nah hadis ini ditakhsis kata Syaikh Ibn Baz dengan hadis Anas bin Malik. Namun takhsisnya takhsis anjuran. Itu dianjurkan untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Setelah itu kemudian bisa menghadap ke arah kemana kendaraan berjalan. Kemudian kembali ke matan. Qasidan biqalbi fi'la salati allati yuriduha min faridatin aw nafilah. Dan berniat dengan hatinya untuk mengerjakan salat yang dia inginkan berupa salat fardu ataukah salat sunnah. Maka niat itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Dan ulama berselisih pendapat apakah niat itu syarat ibadat ataukah rukun. Niat itu syarat ibadah ataukah rukun. Di sini minimal ada kaidah syafi'iyah dan kaidah hanabilah. Kaidah syafi'iyah, semua niat di semua ibadah adalah rukun. Kecuali puasa. Maka kalau puasa, niat menurut mereka syarat. Kalau rukun, maka niat itu harus terletak di awal, awal wajib ibadah tersebut. Awal wajib ibadah tersebut. Dan kata mereka, kalau niat itu rukun, di awal wajib itu masakkah. Ngepasi terbit fajar, nih. Pasang niat. Maka itu satu hal yang masakkah. Oleh karena itu mereka mengatakan dalam kondisi ini niat syarat. Cukup orang itu pasang niat dan waktu niat untuk puasa fardu ba'dal ghurub. Setelah tenggelamnya matahari sebelum terbit fajar. Orang boleh, orang bisa pasang niat. Maka ini syarat. Yang dalam bahasa Syafi'iyah, maka untuk puasa itu tidak perlu niat, namun cukup azam. Cukup azam. Karena Syafi'iyah membedakan antara niat dan azam. Niat itu di awal ibadah. Itu niat. Kalau sebelum melakukan ibadah, namanya azam. Sebelum amal, qoblal amal namanya azam. Yang ini sama dengan syarat. Yang ini sama dengan syarat. Lain hanya dengan kaidah Hanabilah. Hanabilah mengatakan bahasanya dalam ibadah semua niat itu syarat. Kecuali ibadah haji dan umrah. Kecuali ibadah haji dan umrah. Untuk khusus haji dan umrah niat itu rukun. Itu rukun. Yaitu ihram itu rukun. Yang itu diletakkan di talbiyah awal saat di miqat. Maka itu awal wajib. Awal wajib dalam ibadah umrah ataukah haji. Ya, maka di sini disampaikan niat adalah syarat sahnya salat. Dasarkan hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amal itu tergantung niat dan masing-masing bagi orang mendapatkan manawa apa yang dia niatkan. Kemudian wajibu ayan wiyas salata dan adalah dia wajib meniatkan salat bi'ainiha dengan dia tentukan salat apa yang dia kerjakan. In kanat muayyanatan jika solatnya adalah solat tertentu. Wa illa jika tidak, karena solatnya adalah solat sunnah mutlak, ajzat adhu maka cukup baginya, sah baginya, sekedar niat solat. Maka jika solat yang dia kerjakan adalah solat tertentu, maka wajib bagi dia dua hal. Yang pertama adalah niat berbuat, misalnya sholat, wa ta'yin dan sholat apa yang tidak dikerjakan. Fa'inkana, jika itu adalah sholat fardu, zuhur atau asar atau yang lain, wajib baginya untuk menentukannya. Dan demikian juga jika itu adalah sholat sunnah tertentu, semacam witir, atau sholat gerhana, atau sholat istisqa, atau sholat rawatib, wajib dia tentukan. Apa dasarnya? Li umumil hadis. Karena keumuman hadis, wa inna malikul imri'in manawa. Wa ingkanat nafilatan, dan jika itu sholat sunnah mutlak, semacam sholatul lail. Ya, maka beliau katakan, dikatakan oleh pensyarah, bahasanya sholatul lail itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, ya terserah, tidak ada bilangannya. Tidak ada maksimal bilangannya. Semampunya, sekuatnya. Maka cukup baginya niat semata-mata sholat. Tidak harus yang lainnya. Li adami ta'yin fiha. Karena tidak perlu menentukan kalau orang mau sholat sholat malam. Disampaikan di Mukhtasar Al-Muqni karya Musa Al-Hajawi. Ini fikih Hambali. Wa minha, dan di antara niat, di antara syarat sholat adalah niat. Fayajib, maka wajib ayan wiyah dia berniat aina sholatin mu'ayyanatin, sholat tertentu, ainnya, ya sholat itunya. Dia harus tentukan sholat tertentu yang mau dia kerjakan. Wala wala yustarat fil fardhi wal ada wal qada wal nafli wal i'adah niyatuhunna. Dan tidak disyaratkan dalam fardu kemudian ada ataukah qada, demikian juga salat sunnah wal i'adah dan i'adah mengulang salat niyatuhunna, niatnya. Wa yanwi ma'at tahrimah. Tahrimah itu nama lain takbiratul ihram. Wa yanwi, dan dia pasang niat ma'at tahrimah berbarengan dengan takbiratul ihram. Walahu taqdimuha, namun boleh baginya mendahulukan niat alaiha sebelum takbiratul ihram bi zamanin yasirin fil waqti. Namun ya sedikit sebelumnya. Ini ya. Sedikit sebelumnya. Maka Hanabilah, karena Hanabilah mengatakan niat itu syarat, maka boleh takdim. Boleh takdim. Boleh niat itu sesaat sebelum takbiratul ihram. Sambil jalan menuju masjid, dia kata, maka dia niat dalam hati, saya mau sholat duhur. Ini sesaat sebelumnya. Ini, tapi enggak boleh kalau jauh-jauh. Ini, habis subuh masih kemudian. Oh, niat sholat duhur masih jauh. Maka cuma zaman yasirin fil waqti. Yang ini tidak dibolehkan oleh Syafi'iyah yang mengatakan bahasa niat adalah rukun. Harus ma'at tahrimah. Harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena niat itu rukun. Dan rukun itu sesuatu yang bagian dari rangkaian ibadah itu sendiri. Tidak di luarnya. Kalau sebelumnya kan berarti di luarnya. Kalau sebelumnya namanya syarat. Karena syarat itu satu hal yang wajib dan sebelumnya. Maka bedakan antara rukun dengan sholat. Kalau rukun, rukun sholat itu bagian dari sholat itu sendiri. Sedangkan syarat sholat itu sesuatu yang wajib namun dia sebelum sholat. Maka rukun dan syarat itu punya kesamaan, sama-sama wajib. Namun ada perbedaan. Kalau syarat itu sebelum, syarat sholat itu sebelumnya, kalau rukun itu di dalamnya. Nah, ketika Syafi'iyah mengatakan niat itu rukun, maka dia harus ada di dalamnya. Karena ada di dalamnya, maka tidak boleh tidak niat tadi harus ma'at tahrimah. Bareng dengan takbiratul ihram. Tidak boleh ditakdim. Tidak boleh disegerakan sebelumnya. Fa'in qata'aha fi asna'i salati au tarat dadat, maka jika dia berniat untuk menghentikan sholat di tengah-tengah sholatnya, atau dia bimbang, maka batallah sholatnya. Namun sebagian ulama mengatakan sholat itu tidaklah batal bitaraddud dengan bimbang. Alasannya karena hukum asalnya masih adanya niat. Sedangkan bimbang itu tidak membatalkannya. Dan pendapat inilah pendapat yang benar. Famadama annahum lam ya'zim 'alal qat'i, maka selama dia belum bertekad bulat untuk memotong dan menghentikan salat, maka dia masih berada pada niatnya. Dan tidaklah mungkin kita katakan salatnya batal karena kebimbangan untuk memutus salat, menghentikan salat ataukah tidak. Ya, berkenaan maka ada, maka jika sholat itu adalah sholat tertentu, maka tadi disampaikan ada dua hal yang perlu diniatkan. Yang pertama adalah niat untuk mengerjakan sholat, kemudian niat meniatkan sholat tertentu apa yang ingin dikerjakan. Dan idealnya tertentu ini memang betul-betul pas dipasang di hati kalau itu tertentu. Kalau itu tertentu. Dan ulama berselisih pendapat, apakah tertentunya niat itu cukup dengan ta'yinil waqti, tertentunya waktu ketika itu. Artinya ketika terdengar azan duhur, maka dia tahu ini azan duhur, bukan azan asar. Dan ini waktu sholat duhur dan bukan waktu sholat asar. Kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat, sholat duhur, dan di hatinya cuma ada mau sholat. Mau mengerjakan sholat. Sampai masjid sudah iqomah. Kemudian dia langsung takbiratul ihram, dan niat di hatinya adalah mau sholat. Tanpa menegaskan ini sholat duhur. Ini namanya ta'yin bil waqti. Dita'yin namun pakai waktu. Waktu, yaitu dia ngeh, dia faham, dia ngerti kalau ini zuhur dan bukan asar. Ini waktu zuhur dan bukan waktu asar. Ini adzan zuhur dan bukan waktu asar. Nah, sahkah ta'yin semacam itu? Dan mayoritas orang, terutama orang awam, demikian sholatnya. Demikian sholatnya. Nah, kemudian memasang secara khusus ini sholat zuhur. Namun ini azan duhur, ya sudah jalan ke masjid. Masuk masjid sudah sholat, ya sudah takbiratul ihram begitu. Ini ta'yinnya dengan waktu. Apakah sah cukup dengan itu? Ataukah tidak boleh? Tidak harus. Ini ada niat tertentu. Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah ta'yin pakai waktu itu mencukupi ataukah tidak? Kesimpulannya pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Syarah Arba'in dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwasanya ta'yin dengan waktu itu sudah mencukupi. Ta'yin dengan waktu itu sudah mencukupi. Dan beliau katakan inilah salatnya banyak orang awam, dan jika kita katakan itu tidak sah, maka kita akan mengatakan tidak sahnya banyak salat orang-orang awam yang bukan penuntut ilmu. Maka sah ta'yinnya pakai waktu. Namun al-afdal dalam rangka kemudian keluar dari perselisihan ulama, minimal adalah ta'yinnya itu betul-betul dipasang. Bukan hanya menyadar, oh ini azan duhur. Dan kemudian sholat begitu saja. Kemudian di kitab Mukhtasar al-Muqni' disampaikan, jika orang yang sholat sendirian itu mengubah sholat fardunya menjadi sholat sunnah, dan waktu sholat fardu itu masih longgar, boleh. Namun jika seorang itu berpindah dengan niatnya dari fardu ke fardu, maka dua-duanya batal. Yang ditinggalkan dan yang dituju, dua-duanya tidak sah. Ya, maka jika orang itu orang yang sholat sendirian, kemudian dia pada awalnya niatnya sholat fardu, sholat duhur, dia masuk ke dalam masjid jam 1. Masuk satu masjid sepi, waduh, dadah bubar. Maka dia sholat sendirian. Dan sholatnya sholat ya, fardu. Maka kalau orang itu sholat fardu, maka diniatnya itu ada dua hal. Sholat dan fardu. Niat sholat dan fardu. Maka ada dua hal. Setelah dia dapat satu rakaat, maka orang kampung baru datang, baru adzan. Loh, tadi belum adzan. Maklum di kampung. Oh, baru adzan jam 1 kalau di sini ternyata. Kemudian baru selesai orang datang banyak 10 orang, 20 orang. Waduh, saya sudah niat sholat sendirian. Ternyata baru dapat satu rakaat, ternyata masjid ini belum ditegakkan sholat jamaahnya. Maka dalam kondisi ini boleh bahkan dianjurkan bagi dia untuk mengubah niatnya. Niatnya semula adalah niat sholat fardu, maka fardunya dihilangkan. Jadinya sholat. Kalau sholat berarti sholat sunnah mutlak. Berarti sholat sunnah mutlak. Dia hilangkan ta'yinnya. Fardunya dia hilangkan. Sehingga tinggal niat sholat. Dan niat sholat berarti sholatnya mutlak. Dan dia kemudian sholat dua rakaat, sholat sunnah mutlak. Diperbolehkan demikian. Diperbolehkan demikian. Namun dengan syarat. Fi waqti al-muttasi, waktu sholat fardu itu masih longgar. Waktu duhur masih longgar. Ini baru jam 1. Asarnya waktu duhur sampai jam 3 masih longgar. Artinya kalau sudah tidak, waktunya sudah mudoyak, tidak boleh. Tidaklah tersisa dari waktu duhur kecuali cuma bisa mengerjakan sholat fardu duhur 4 rakaat. Nah, itu waktunya sudah mudoyak. Sudah tinggal cuma untuk bisa duhur 4 rakaat, maka tidak boleh dia ubah niat duhurnya kemudian jadi niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Yang nanti dampaknya dia tidak bisa mengerjakan sholat duhur semua rakaat di waktu duhur. Maka disyaratkan fil waqtihil muttasa, di waktunya yang longgar. Maka semacam ini diperbolehkan, bahkan dalam kasus, contoh kasus yang saya sampaikan, hukumnya dianjurkan. Supaya dia mendapatkan pahala jamaah. Maka dia ubah menjadi sholat sunnah mutlak, 2 rakaat, setelah itu dia ikut rombongan tersebut, sholat berjamaah. Namun jika berpindah dengan niatnya dari fardu ke fardu, maka dua-duanya batal. Dia kemudian mengerjakan sholat sendirian, niat sholat asar. Niat sholat asar. Di tengah-tengah sholat dia ingat, kalau dia belum sholat duhur, tadi ketiduran, belum duhur, tadi tidur jam 11, sekarang ini jam 4. Tadi tidur jam 11, ini bangun-bangun jam 4. Loh kok saya kok niat sholat asar, padahal belum duhur. Akhirnya dia ubah, di tengah-tengah sholat itu dia ubah dari asar menjadi duhur. Maka tidak sah sebagai asar dan tidak sah sebagai duhur. Apa yang harus dia kerjakan? Semestinya yang dia harus kerjakan, dia pindah ke sholat sunnah mutlak. Loh ini saya belum, saya tadi kok di awal kok niat sholat asar padahal belum duhur. Maka dia pindah ke sholat sunnah mutlak, kerjakan 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Setelah itu, setelah salam, kemudian dia duhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Rincian detailnya sebagai berikut. Al-intiqal min niyatin ila niyatin lahu suwarun. Berpindah dari satu niat ke niat yang lain, itu ada beberapa rincian. Rincian yang pertama. Jika ada orang yang salat sendirian, mengubah niatnya dari salat fardu ke sunnah, dan waktunya longgar, boleh. Contohnya. Laudakola rojulun, ada seorang yang masuk dalam sholat duhur dan dia sholat sendirian. Di tengah-tengah sholat, dia ubah sholat fardu menjadi sholat sunnah. Maka ini boleh dengan syarat waktunya longgar untuk sholat tersebut. Itu waktu longgar, waktu duhurnya masih longgar. Namun jika waktunya sudah dayak, sudah sempit, di mana tidaklah tersisa dari waktu duhur, kecuali sekedar seukur 4 rakaat untuk sholat fardu duhur, maka perpindahan ini tidak sah. Karena waktu yang tersisa ta'ayyana harus untuk mengerjakan salat fardu. Maka jika ta'ayyana, jika itu ta'ayyan sebuah keniscayaan untuk salat fardu, maka tidak sah waktu yang tersisa ini disibukkan dengan selain salat yang fardu. Fa in fa'ala, jika dia nekat lakukan. Yang harusnya cuma sempit, cuma untuk cukup dur 4 rakaat, dia pindah niat ke salat sunnah. Fa inan nafla yakunu batila. Maka niat salat sunnahnya itu batil. Kenapa? Karena dia sholat sunnah di waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Maka dia sama dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang, yaitu tidak sah. Ini kalau untuk orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka tidak sah dan tidak boleh dia mengubah niat fardunya menjadi sunnah. Demikian juga imam, tidak sah dan tidak boleh dia mengubah niat fardunya menjadi sunnah. Karena makmum ini seandainya dia ubah niat fardunya menjadi sunnah, maka hilang darinya sholat berjamaah dalam sholat fardu. Dan sholat berjamaah untuk mengerjakan sholat fardu hukumnya wajib. Wahinaidin, dan pada saat itu maka berpindah niatnya dari fardu ke sunnah menjadi sebab hilangnya kewajiban sholat fardu berjamaah. Oleh karena itu tidak halal baginya mengubah niat fardunya menjadi sunnah. Kemudian tentang imam. Wali anal imam, dan karena imam jika dia mengubah niat sholat fardunya menjadi sholat sunnah. Lazima min dalika. Maka konsekuensi dari hal tersebut. Maka makmum yang muftarid itu yaktamu berimam. Bermakmum dengan imam yang niatnya sholat sunnah. Dan jika ada orang yang niatnya sholat fardu bermakmum dengan orang yang niatnya sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah. Demikian resminya mazhab Hambali. Kalau imamnya niat sholat sunnah, kemudian makmum itu niatnya sholat fardu, maka mazhab resmi Hambali, sholatnya tidak sah. Bagaimanakah dengan hadis Mu'ad yang salat Isya dengan Nabi di masjid kemudian kembali ke kampungnya? Hanabilah punya sejumlah takwil jawaban untuk hadis ini. Ringkasnya demikian. Maka beliau katakan itu tidak sah. Jadi pendapat tersebut mazhab Hambali. Fayalzam antab tulu bidzalika salatul makmum, sehingga konsekuensi kalau imam itu mengubah niatnya dari fardu ke sunnah, maka ini menyebabkan batalnya sholat makmum. Sehingga perbuatan imam mengubah niat fardu menjadi sunnah adalah tindakan udwan, kezaliman terhadap makmumnya. Jika ada yang bertanya, apakah mengubah niat fardu ke sunnah itu hukumnya dianjurkan ataukah makruh ataukah mustawatrafain, mubah? Dua-duanya boleh. Tidak ada mana yang lebih baik. Maka jawabannya, mengubah niat dari fardu ke sunnah itu dianjurkan dalam sebagian kasus. Yaitu, idza sar'a fil faridah. Jika seorang itu mulai mengerjakan sholat fardu, statusnya sendirian, kemudian datanglah rombongan orang yang mau sholat berjamaah. Maka dalam kondisi ini, maka si orang sholat sendirian dengan niat sholat fardu ini, dihadapkan pada tiga pilihan. Yang pertama, dia lanjutkan dalam sholatnya. Yu'adiyah, dia kerjakan sholatnya itu sholat fardu sendirian. Dan dia tidak sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir. Pilihan yang kedua, dia hentikan sholatnya. Dan dia sholat bersama dengan jamaah. Pilihan yang ketiga, dia ubah niat sholat fardunya jadi sholat sunnah. Itu sholat sunnah mutlak. Lalu dia sempurnakan, dia lengkapi 2 rakaat. Dan jika dia telah sholat 2 rakaat dan dia sekarang dalam posisi tasahud awal, maka dia sempurnakan tasahudnya kemudian salam. Wa yahsul 'ala nafilatin, dan dia mendapatkan ganjaran sholat sunnah. Setelah itu barulah dia masuk bersama jamaah. Maka huna dalam kasus ini, intikal berpindah dari sholat fardu menjadi sholat sunnah hukumnya dianjurkan dalam rangka mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ditambah sempurna sholat tersebut dengan status sholat sunnah. Namun jika dia khawatir, kalau dia kerjakan sholat dia ganti dari fardu menjadi sholat sunnah dua rakaat, menyebabkan dia tertinggal jamaah tersebut. Tertinggal jamaah. Karena jamaahnya jamaah subuh misalnya. Jamaahnya jamaah subuh dan dia baru saja takbiratul ihram. Niat juga sholat subuh sendirian. Nah, kalau dia selesaikan dua rakaat, dia tidak dapat sholat jamaah. Maka jika dia lanjutkan, jika dia selesaikan, dia ubah jadi sholat sunnah mutlak dua rakaat, dia tertinggal jamaah, fal afdal, maka yang terbaik langsung berhenti. Hentikan sholat tersebut. Min ajli ayudrik al jama'ata. Dalam rangka supaya dia mendapatkan jamaah. Maka batalkan gitu. Putus artinya batalkan sholat tersebut dan gabung dengan jamaah sehingga dia dapat jamaah. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah dia putus sholat fardunya? Padahal haram hukumnya membatalkan sholat fardu. Kaifa yaqta'uha, bagaimanakah dia batalkan sholatnya? Padahal dia masuk dengan status sholat fardu. Dan menghentikan dan membatalkan sholat fardu hukumnya haram. Kecuali darurat. Maka jawabannya, haram hukumnya, betul. Haram hukumnya jika dia putus sholat fardunya untuk dia tinggalkan. Adapun jika dia putus sholat fardunya, dia batalkan sholat fardunya untuk berpindah kepada yang lebih afdal, maka ini tidak haram. Bahkan ini satu hal yang diperintahkan. Dalilnya, tidakkah Anda melihat bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan haji, Nabi perintahkan agar mereka mengubah niat hajinya jadi umrah. Tujuannya apa? Supaya mereka hajinya tamattu. Lantas Nabi perintahkan mereka untuk menghentikan fardunya, yaitu fardu haji, nihaian secara total. Supaya mereka menjadi hajinya, supaya haji tamattu. Karena haji tamattu lebih afdal daripada haji ifrad. Oleh karena itu, seandainya orang niat tahallul bil umrati dengan umrah, dia takhalas minal haji, supaya dia terbebas dari status haji, lam yakun lahu dalika, maka tidak boleh. Maka dia tidak boleh. Dia batal niat hajinya. Dia haji ifrat. Ya. Di mikot dia niatnya haji ifrat, cuma haji. Akhirnya, tak pulang sajalah. Masih lama hajinya. Ya. Ya, masih lama saya pulang aja, enggak usah jadi haji. Akhirnya dia ubah jadi umrah untuk meninggalkan kewajiban haji. Nah, makanya tidak boleh. Tapi kalau dia ubah kemudian ifradnya itu, ifrad hajinya kemudian dia ubah menjadi umrah sehingga hajinya haji tamattu, maka boleh. Maka di sini fahada, maka orang ini tidaklah menghentikan sholat fardunya, membatalkan sholat fardunya karena membenci. Walakin kota al-fardha, dan dia hentikan, dia batalkan sholat fardunya untuk berpindah kepada yang lebih sempurna dan lebih manfaat. Ya, kemudian yang kedua, perpindahan dari niat ke niat yang lain adalah berpindah dari fardu ke fardu yang lain dengan niat. Maka dua-duanya batal. Batallah niat yang pertama dan tidak salah niat yang kedua. Contohnya, seorang itu mulai sholat asar, kemudian dia ingat kalau dia belum sholat duhur, lantas dia ubah niatnya jadi sholat duhur, maka tidak sah sholat asarnya dan tidak pula sah sholat duhurnya. Karena fardu yang dia telah tinggalkan telah dia batalkan. Dan fardu yang dia tuju, lam yanwihi, tidaklah dia niatkannya dari awal. Hada ini jika dia berpindah dengan semata-mata niat. Adapun jika dia berpindah dari fardu ke fardu dengan niat dan takbiratul ihram. Dan yang namanya tahrim takbiratul ihram itu pakai kata-kata. Kamalau intakala, seandainya dia berpindah dari asar wakat barok, kemudian dia takbiratul ihram untuk sholat zuhur, maka batalah sholat asarnya karena telah dia hentikan, dan sah sholat zuhurnya karena dia mulai dari awal pakai takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, jika dia berpindah dari sholat sunnah tertentu kepada sholat sunnah tertentu, maka dua-duanya tidak sah. Seperti sebagaimana dia berpindah dari sholat fardu kepada fardu. Contohnya, dia berpindah dari ba'diyah isya menjadi witir. Maka sholat rawatib itu sholat mu'ayyanah, sholat tertentu. Witir juga sholat tertentu. Maka batallah sholat yang pertama dan belum sah sholat yang kedua. Karena intikal berpindah dari sholat tertentu ke yang ke tertentu membatalkan yang pertama dan tidak sah yang kedua. Baik itu fardu ataupun sunnah. Yang keempat. Berpindah dari fardu tertentu kepada nafilah mutlak. Maka itu sah. Lakin yustarat akan tapi disyaratkan dalam fardu tersebut waktunya longgar. Karena yang namanya mu'ayyan itu mencakup dua niat. Niat mutlak ditambah mu'ayyan. Jika mu'ayyannya dia hilangkan dan dia batalkan, maka masih tersisa mutlaknya. Kalau tadi suratul ula fardu ke naflan. Ya. Kalau rabi'ah, ini kok fardu ke nafilah juga. Harusnya nafilah mu'ayyan ke nafilah mutlak. Oh, ini nafilah mu'ayyan ke mutlak sudah suratul khamisah. Maka kalau demikian, maka rabi'ah itu mirip-mirip dengan suratul ula. Dan suratul khamisah kemudian yang kelima, dia berpindah dari nafilah mu'ayyan ke nafilah mutlak. Maka sah. Karena yang namanya sholat mu'ayyan, misalnya sholat sunnah mu'ayyan, mengandung dua niat. Niat mutlak ditambah mu'ayyan. Maka ketika dia batalkan mu'ayyannya, maka tersisa mutlaknya. Kemudian suratul sadisah kemudian yang keenam, dia berpindah dari nafilah mutlak kepada nafilah mu'ayyan. Maka ini tidak sah. Maka ini perpindahan yang tidak sah. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Apakah cedukan air untuk mulut dan hidung itu sama ataukah berbeda? Yang dianjurkan adalah sama. Yang lebih dianjurkan adalah sama. Bagaimanakah hukum menggunakan kompas untuk menentukan kiblat? Hukumnya boleh. Dia di hutan dan yang lainnya, dia pakai kompas untuk itu, maka boleh. Bagaimanakah hukum sholat di atas pesawat untuk sholat subuh atau sholat wajib? Maka kita sampaikan, maka sholat di atas kendaraan, maka kendaraan itu ada dua macam. Yang pertama, ketika kita sholat di atas kendaraan, maka kita bisa mengerjakan sholat secara normal. Menghadap kiblat, rukuk sujud normal. Gitu. Misalnya sholat di kereta bisa normal, atau sholat di kapal feri bisa normal di musholanya. Maka sholat di atas kendaraan ataukah di darat sama saja. Adapun jika kendaraan tersebut adalah kendaraan yang jika kita sholat di atasnya atau padanya di dalamnya kita tidak bisa sholat secara normal. Maka kita kiaskan dengan sholat di atas unta, yaitu tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Tadi kita telah baca Nabi tidak sholat fardu di atas untanya. Kenapa? Karena sholat di atas unta tidak bisa normal. Tidak bisa normal. Maka hukum asalnya tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan yang modelnya sedemikian. Kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Maka jika karena darurat tidak ada pilihan. Mau diakali untuk jamak, ternyata tidak bisa. Kalau bisa diakali pakai jamak, nanti jamak takhir saja, maka wajib. Tidak kita katakan boleh jamak takhir, namun wajib jamak takhir. Karena tujuannya adalah untuk menghindari sholat di sini yang seadanya. Karena ini jalan untuk supaya sholatnya tidak hanya seadanya. Maka wajib dijamak, bukan hanya boleh. Namun jika tidak memungkinkan, ya, pilihan satu-satunya harus sholat di dalam pesawat, padahal tidak mungkin sholat secara normal, ya, maka kerjakanlah sebisa yang dikerjakan. Kalau bisa kemudian menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Bisa kemudian sujud normal, rukuk normal, maka upayakan untuk yang bisa normal dilakukan dengan normal. Ya, berdiri tentu bisa. Ya, kita bisa berdiri, berdirinya bisa sandaran, sandaran kursi, atau kemudian pegangan kursi depannya, ya, bisa. Namun kemudian cuma problemnya boleh jadi sujud normalnya, rukuk normalnya, atau menghadap kiblatnya. Maka kerjakan yang bisa. Berdiri bisa. Kemudian rukuknya kesulitan. Maka kaedahnya, maka isyarat. Dan isyarat rukuk itu sambil berdiri. Isyarat rukuk itu sambil berdiri. Nanti iktidalnya normal. Kemudian nanti isyarat sujud sambil duduk. Isyarat sujud sambil duduk. Dan seterusnya. Niat sholat wajib awalnya bagaimana dengan niat sholat wajib awalnya rawatib lalu dalam sholat diubah jadi sunnah, ini gimana kalimatnya, bukan yang mutlak. Ya, kalau dia rawatib, kalau dia wajib niatnya sholat wajib kemudian dia ganti ubahnya dengan rawatib, maka rawatib sholat muayyan tidak bisa. Kalau mau dia ubah, karena pengubahan itu cuma menghilangkan belakang yang diperolehkan. Menghilangkan belakang. Niat sholat wajib. Maka wajibnya dihilangkan, tinggal niat sholat. Itu sama dengan sholat mutlak. Kalau niat sholat wajib, dia ganti menjadi sholat rawatib. Sholat ma'ayan, maka tidak bisa. Maka nanti ya sholat yang ditinggalkan batal, sholat yang dituju tidak sah. Bagaimanakah sholat sunnah di atas motor? Boleh saja sholat sunnah di atas motor. Maka dia isyarat, kemudian isyarat untuk rukuknya, isyarat untuk sujudnya gitu. Bagaimanakah masjid yang menghadap kiblat namun tidak persis? Maka ini tetap disyariatkan menempatkan secara tepat dengan arah kiblat walau tidak melihat kiblat secara langsung. Kalau memungkinkan tanpa menyusahkan, ya, maka itu lebih baik. Bahkan jika itu di awal pembangunan kita, maka kita wanti-wanti untuk dipaskan kiblatnya. Akan tapi jika sudah terlanjur, maka kita katakan yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat dan tidak harus menghadap ke benda kiblatnya atau benda Ka'bahnya. Kebiasaan kami membersihkan BAK dan BAB bayi dengan tisu basah. Setelah kami mengetahui ilmunya, bahasanya istitmar harus pakai tisu kering. Apakah boleh kami sikat dulu dengan tisu kering, lalu tisu basah, atau sebaliknya? Ya, kalau dia tidak mencret, cuma keluar di situnya saja, ya maka bisa tisu kering dan tisu basah. Tapi kalau kemudian kotorannya kemana-mana, ya, maka tidak bisa tisu kering dan tidak bisa tisu basah. Ya, tidak bisa tisu kering, tidak bisa tisu basah. Karena tisu kering, ini maksudnya istitmar. Dan padahal istitmar harus hanya untuk tempat keluarnya saja. Maka ya harus cebok, harus istinja. Supaya sah istinjanya atau ceboknya. Lantas bayi atau anak-anak yang istitmar tidak sah, apakah dampak sementara mereka tidak sholat? Berarti najisnya belum bersih. Ya, najisnya belum bersih. Maka ketika nanti dikasih popok, dikasih popok, maka popoknya bermasalah, popoknya najis. Popoknya najis, maka ya enggak apa-apa pakai tisu basah. Secara di dataran praktis pakai tisu basah enggak apa-apa. Namun sadari kalau popoknya bermasalah. Popoknya bermasalah. Nanti ketika mau mandi, maka cipoi dulu. Ketika mau mandi, cipoi dulu dan perhatikan popoknya ini popok yang bermasalah. Letakkan di tempat semestinya, jangan dicampur dengan popok yang sekedar karena keringat, karena kotor, karena keringat. Namun diperlakukan sebagai popok yang bernajis. Itu konsekuensinya. Saya seorang wanita menyusui, saya sudah mencoba puasa 2 hari ini dan rasanya lemas. Bolehkah saya langsung berbuka saja atau tidak puasa? Bagaimanakah jika saya tetap berupaya untuk puasa dengan semesti 1 hari puasa, 1 hari tidak? Kalau bisa demikian, diakali sehari puasa, sehari tidak, supaya kemudian bayi tidak rewel, maka itu yang lebih baik. Berdiri ada syarat sah sholat wajib. Ada orang yang dia jalan ke masjid, bahkan naik motor ke masjid, pun sampai masjid sholatnya duduk di kursi. Karena dia kesulitan berdiri di posisi sujud ataukah duduk. Kan sujud kan tidak berdiri. Ingat. Maksudnya mungkin dia kesulitan sujud normal dan duduk normal. Sujud normal, apakah boleh dan ada yang membolehkan? Tidak ada yang membolehkan. Tidak ada yang membolehkan. Dia bisa datang masuk masjid pakai berjalan kok tiba-tiba sholatnya berdiri. Maka dia hilangkan rukun. Dia hilangkan rukun. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia kesulitan untuk sujud secara normal, maka kewajiban dia dia ganti sujud normal tersebut dengan isyarat. Non berdiri yang bisa dia kerjakan, wajib dia kerjakan sambil berdiri. Maka dia ke masjid, kemudian dia sholat, boleh jadi di belakangnya ada kursi. Maka ketika berdiri, dia berdiri. Rukuk normal, rukuk normal. Iktidal normal, iktidal normal. Sujud normal tidak bisa, dia duduk. Kemudian sujud dengan isyarat. Demikian caranya. Supaya sah. Namun dia datang naik motor, bisa ngeslah segala macam-macam. Kemudian sampai masjid, tiba-tiba kemudian dia langsung sholat sambil duduk. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka yang tidak mampu itu yang dikerjakan semampunya. Dan yang kemudian mampu maka wajib dikerjakan. Bagaimana kamu mengubah niat dari berjamaah menjadi sendirian? Apakah boleh? Misalnya jamaah dengan imam yang bacaannya rusak, dan dia ubah niat sholat sendiri. Jawabannya boleh. Hukumnya boleh. Duduk tasyahud pada sholat witir 3 rakaat sekaligus, apakah iftirs ataukah tawarruk? Ya, tergantung mau menganut kaidah madhab Syafi'i, Imam Syafi'i atau kemudian Imam Ahmad. Kaedahnya Imam Syafi'i, semua duduk yang setelah itu salam tawarruk. Maka berarti tawarruk. Kaedahnya Imam Ahmad, bahasanya hukum asal duduk itu adalah iftiros. Kecuali untuk sholat yang punya 2 tasyahud, maka ada tawarruk di tasyahud yang kedua. Jika tidak, maka kembali pada hukum asal duduk adalah iftiros. Apabila satu sop panjang terputus di tengah, dan kita ada di bagian yang terputus, maka kita mengikuti yang kanan ataukah yang ke kiri. Maka ikuti tengah. Mana tengahnya? Dia akan kemudian menyempurnakan tengah kalau ke kiri ataukah ke kanan. Apakah rasm Quran itu perkara tauqifiyah? Yang jelas ulama bersepakat untuk harus menulisnya dengan rasm Utsmani dan tidak menulisnya dengan rasm Imla'i. Karena rasm itu ada dua macam, Utsmani sama Imla'i. Misalnya untuk kata-kata salat, dalam rasm Utsmani pakai wawu, lam dan wawu baru tak marbutah. Kemudian tak marbutahnya boleh jadi taknya tidak marbutah, namun tak yang terbuka. Tergantung kemudian kata-katanya. Maka untuk penulisan Al-Quran, maka wajib Utsmani. Salat tahiyatul masjid, apakah termasuk salat sunnah mutlak? Apa saja yang termasuk salat sunnah mutlak? Maka untuk kemudian mengerjakan untuk mewujudkan perintah untuk sholat tahiyatul masjid, maka bisa diisi dengan sholat sunnah mutlak. Bisa diisi sholat sunnah mutlak, bisa diisi sholat rawatib dan yang lainnya. Bisa diisi sholat duha dan teman-temannya. Maka bisa isinya sholat sunnah mutlak, bisa bukan mutlak. Di antara sholat sunnah mutlak, sholat malam qiyamul lail itu sholat sunnah mutlak. Kemudian orang mau mengerjakan sholat sunnah di siang hari, ya asalkan bukan ya cuma sekedar pengen sholat, ya maka itu sholat sunnah mutlak. Bagaimanakah mengubah niat sholat wajib ke sholat sunnah mutlak apabila dia di awalnya niat sholat wajib dan dia berada di rakaat yang ketiga, atau niat sholat maghrib berada di tasawuf akhir? Ya sudah, berarti kan dan niat sholat wajib sendirian, ya. Kemudian ini sudah di tasawuf akhir, bagian akhir lagi kan, ya. Artinya tinggal salam, ya berarti ya, dia dia selesaikan sholat wajibnya maghrib sendirian, ya. Setelah itu dia bisa bergabung, ya, dengan alasan ya, dan nanti nilainya nilai sunnah. Sebagaimana pernah Nabi sholat subuh, kemudian ada dua orang yang cuma duduk-duduk. Dan setelah selesai sholat, keduanya beralasan kalau dia telah sholat setelah sholat subuh. Maka Nabi katakan, kalau kamu sudah sholat subuh, datang ke masjid, ada sholat, sedangkan sholat jamaah itu sedang didirikan, maka kamu wajib ikut. Ya sudah, maka statusnya demikian. Maka sholat maghribnya dia selesaikan, setelah itu ada jamaah masjid, ya, jamaah sholat maghrib di masjid itu, maka dia ikuti jamaah. Bolehkah menggabungkan beberapa niat dalam satu sholat sunnah? Kalau namanya sholatnya bukan sholat mu'ayyan, kalau sholatnya adalah sholat yang mu'ayyan, maka tidak boleh. Tapi kalau sholatnya itu bukanlah sholat tertentu, maka boleh. Ketika sholatnya itu sekedar, yang penting sholat dua rakaat. Semisal setelah selesai wudu, di antara adzan dan iqamah, kemudian masuk masjid, tiga-tiganya dia gabung jadi satu. Dia sholat ini dia masuk masjid, dia niatkan di antara adzan dan iqamah, demikian juga dia niatkan sholat dua rakaat setelah wudu, maka semuanya dia masukkan dalam niat, dalam amal tersebut, maka boleh. Mengenai poin-poin perubahan niat, berarti pada poin pertama yaitu pengubahan niat fardu ke nafilah. Nafilahnya ini hanya nafilah mutlak, betul. Nafilahnya nafilah mutlak. Karena bolehnya pengubahan niat itu cuma menghilangkan unsur dalam niat. Menghilangkan unsur dalam niat. Niat sholat fardu, fardunya dihilangkan. Jadinya niat sholat. Dan niat sholat itu jadinya sholat sunnah mutlak. Maka tidak bisa diganti dengan fardu kemudian diganti dengan rawatib misalnya. Karena tadi disampaikan bahasanya rawatib itu muayyan. Tentang perubahan niat antara wajib dengan sholat sunnah, apakah juga berlaku pada ibadah yang lain seperti puasa? Puasa, ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah mutlak. Tapi wallahu a'lam, apakah puasa sunnah muayyan misalnya itu kemudian bisa diubah menjadi puasa sunnah mutlak? Ini wallahu a'lam. Namun kalau dia niat puasa, yang jelas kalau dia puasanya puasa muayyan, puasanya puasa mutlak, dia rebu, dia puasa sunnah mutlak, dan setelah itu dia ubah menjadi muayyan, maka tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Namun kalau dari wallahu a'lam, kalau dari muayyan dia pindah ke mutlak. Apakah benar niat qadha puasa wajib boleh digabungkan dengan niat puasa Senin dan Kamis? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini tidak boleh. Harus sendiri-sendiri. Manakah pendapat yang lebih tepat? Apakah dibolehkan niat sholat ta'yin bersamaan dengan takbiratul ihram tidak sebelumnya? Ya, boleh sebelumnya. Yang tepat boleh sebelumnya. Tidak harus bersamaan. Yang tepat adalah niat itu syarat. Maka boleh sebelumnya. Sebentar sebelum takbiratul ihram. Contoh aplikasi dari kaidah ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Apakah dalam hadis al-musyfi fi shalah masih termasuk dalam kaidah tersebut? Iya. Non, apakah kemudian kita kencang di situ ataukah tidak berkenaan dengan tambahan-tambahan yang wajib yang lainnya? Kemarin telah kita bahas perselisihan ulama adalah masalah ini. Sakit Parkinson itu apa? Hah? Apanya? Tangannya atau kakinya juga? Semua badannya. Kondisi ayah saya sakit Parkinson, bisa berdiri namun kesulitan, sering jatuh. Tapi masih memungkinkan berdiri. Rukuk dan sujud normal bisa dipaksakan, namun nampak sangat menyulitkan. Apakah boleh saya sarankan beliau untuk salat sambil duduk di kursi? Kalau sangat menyulitkan berarti sama dengan tidak mampu. Di sini dikatakan rukuk dan sujud normal namun bisa bila dipaksakan, tapi sangat menyulitkan berarti tidak mampu. Karena yang dimaksud dengan tidak mampu itu ajiz atau masyakoh syadidah atau sulit sekali, maka itu dihukumi ajiz, berarti dia tidak mampu untuk kemudian berdiri namun kesulitan, sering jatuh. Bisa tidak kemudian dia berdiri pas saat mampu berdiri, kira-kira ketika dia bisa mengontrol dirinya, mengetahui dirinya ataukah tidak? Ketika dia bisa mengontrol dirinya, oh ini saya ada mau jatuh ini, kemudian dia duduk, maka wajib baginya demikian, berdiri dulu, nanti kemudian ketika dia khawatir ini mau jatuh, bisa mengontrol gak orang Parkinson itu, oh ini saya mau jatuh. Hah? Artinya dia menyadari ini saya mau jatuh, itu dia bisa menyadari atau enggak? Berarti dia bisa menyadarinya. Kalau dia bisa menyadarinya, maka wajib berdiri dulu. Jadi ketika kira-kira ini hampir jatuh atau kemudian mau jatuh, dia kemudian duduk. Lain hanya kalau dia tidak bisa menyadarinya, pokoknya tiba-tiba langsung jatuh begitu. Berdiri kemudian tiba-tiba tanpa sadar jatuh tanpa dia sadari. Maka jika demikian ya, maka bisa langsung duduk. Maka dilihat apakah dia bisa tahu, oh ini saya mau jatuh. Kalau dia masih bisa mengontrol dirinya semacam itu, maka berdiri dulu. Kemudian dia ketika mau khawatir jatuh, kemudian dia baru duduk. Kalau nambah niat di tengah-tengah sholat sunnah, saya niat sholat tahiyatul masjid, kemudian saya ingin tambahkan dengan sholat duha, maka tidak boleh ya, tidak harus dari awal. Sholat tahiyatul masjidnya isinya adalah sholat duha. Ada seorang kasus ke dalam junub siang hari sebelum duhur, kemudian dia bangun waktu duhur, junubnya mimpi, kemudian sholat di masjid jadi imam. Dia lupa belum mandi wajib. Terus ingat setelah pulang ke rumah, karena diingatkan istrinya. Gimana status sholat imam dan makmum? Status sholatnya makmum sah. Imam sholatnya tidak sah. Dia wajib mandi kemudian mengulang sholatnya. Karena kasus ini pernah dialami oleh Utsman ibn Affan. Beliau junub kemudian lupa kalau belum mandi kemudian jadi imam di Masjid Nabawi. Kemudian sampai rumah beliau baru ingat kalau belum mandi junub. Maka beliau kemudian mandi kemudian mengulang sholatnya. Kemudian beliau sampaikan ke jamaah, beliau masuk ke masjid dan nyampaikan ke jamaah, tadi saya lupa belum mandi junub dan saya jadi imam kalian, sholat kalian sah. Imam sholat asar, makmum niat sholat duhur, apakah boleh? Menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya boleh. Bolehkah istinja dengan kain atau tisu kering atau kapas yang dibasahi air? Jadinya dia bukan istinja dan bukan istitmar. Bukan istinja dan bukan istitmar. Syarat istitmar harus benda kering. Malah dia basahi pakai air. Namun dia kemudian tidak pakai air sesungguhnya. Cuma pakai benda basah saja. Jadi maka tidak ini istitmar yang tidak sah. Jadinya kalau tisu kering dia basahi kemudian dia pakai, maka yang terjadi adalah istitmar yang tidak sah. Dan kenapa fuqaha mengatakan harus kering, tidak boleh kemudian basah? Logika fuqaha, kalau basah itu akan memperlebar najis. Memperlebar najis. Ini tempat lubangnya di situ, kemudian ini basah. Nah, maka najisnya tidak lagi di situ, namun jadinya ke sekelilingnya juga jadi najis. Gitu. Maka tidak boleh kalau istitmar pakai tisu basah, karena yang terjadi itu tidak membersihkan, namun melebarkan najis yang ada. Ketika najisnya itu cuma di mahal, di tempat keluarnya. Ini pakai tisu lebar, plok gitu, kemudian diolah-olah segini. Maka yang terjadi, itu olesan itu najis semua. Olesan itu najis semua. Apakah sholat tarawih sama imam dilakukan 4 rakaat, 4 rakaat salam? Boleh, jawabannya boleh, menimbang khilaf ulama dalam masalah ini. 4 rakaat salam, 4 rakaat sekaligus adalah pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Syarah Sahih Muslim. Maka menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini, maka boleh dan sah, dan ini diantara bukti bahasanya terkadang ikhtilaf ulama adalah rahmah. Karena ya tidak apa-apa kan ada ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Ya, meskipun yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakatuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.